aku percaya Yesus, aku percaya kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya Yesus, aku percaya kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya, kau pulihkan.